ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون جواسو yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-155 dan 156 dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Dan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam memilih 40 orang dari kaumnya, termasuk tokoh-tokohnya dan orang terbaiknya, diajak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kaum mereka yang melakukan kejahatan berupa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Maka dipilihlah 40 orang di antara mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala limiqatina, di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang dilakukan oleh sufaha, orang-orang bodohnya, karena siapa yang melakukan penyimpangan, barakallahu fikum, melakukan dosa, maka dikatakan dan dikategorikan safih. Siapa yang melakukan dosa, maksiat, maka dikategorikan safih, orang bodoh, orang tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saleh dikatakan aqil, orang yang berakal. Orang berakal adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang biasa juga disebut dengan adil. Ketika hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan memang dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan aqil, orang yang berakal. Nah, ketika dia menempatkan, ini seseorang menempatkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak berhak untuk disembah, maka dikatakan safih. Dikatakan safih, orang-orang bodoh. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Ketika mereka sampai di sana, di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun mengajak bicara Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabiullah telah selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Mereka pun mengatakan kepada Musa alaihissalatu wassalam, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahar. Wahai Musa, kami tidak akan mengimani engkau sampai kami melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kami. Subhanallah. Padahal ini sudah orang-orang pilihannya, orang terbaiknya dari kalangan Bani Israel. Mereka meminta sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Padahal baru saja Nabiullah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permintaan itu, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu sehingga aku bisa melihat engkau. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau tidak akan mampu melihatku wahai Musa, karena kondisi fisik manusia di dunia ini sangatlah lemah. Baik. Engkau tidak akan mampu melihat aku, tapi kalau engkau, cobalah engkau lihat ke gunung itu, jika sekiranya gunung itu tetap bisa kokoh, berdiri tegar, tapi maka engkau pun bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya ke gunung tersebut, maka gunung itu pun hancur berhamburan. Subhanallah. Dan Musa pun terlempar jauh, pingsan karenanya. Falamma akhadhatuhumur rajifatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Maka ketika mereka minta ini, yakni 40 orang ini minta kepada Nabiullah Musa, wahai Musa, engkau telah berbicara dengan Rabbmu, maka perlihatkanlah kepada kami Rabbmu ini. Taib. Maka seketika taib, daerah itu pun digoncang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun semuanya mati. Falamma akhadhatuhumur rajifatu qalu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai. Maka mereka pun mati seketika pada saat itu. Maka Musa pun meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, Rabbi mada aqulu li bani Israel idha ataituhum wa qad ahlakta khiyarahum. Wahai Rabbu, apa gerangan yang aku akan sampaikan kepada bani Israel ketika aku mendatangi mereka sementara orang-orang terbaiknya telah mati. Maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, seandainya saja ya Allah engkau mematikan mereka semuanya sebelum kondisi ini. Ini sebelum aku bersama dengan mereka ini, dalam kondisi mereka masih menyembah anak sapi, itu mungkin lebih bagus. Lebih ringan bagi aku. Atuhlikuna bima fa'ala subaha'u minna. Apakah engkau akan mematikan kami ya Allah hanya karena perbuatan orang-orang dungu di antara kami? In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha. Sesungguhnya ini adalah ujian dan cobaan dari engkau ya Allah. Ya, ini adanya segelintir orang, barakallahu fikum, yang menciptakan dan membuat patung, setelah itu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, yakni melakukan peribadatan kepada patung anak sapi itu, sambil mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Inilah sesungguhnya Tuhan kalian dan Tuhannya Musa ini juga, cuma Musa lupa. Subhanallah. Ya Allah, ini adalah ujian dan cobaan dari engkau. tudillu biha man tasha. Engkau sesatkan dengan kondisi ini atau ujian ini siapapun yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasha, dan engkau beri hidayah kepada siapapun yang Allah yang engkau kehendaki. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Yani hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah memberikan hidayah kepada seseorang, fitnah apapun dia tidak akan goyang. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesesatan atas seseorang, sekecil apapun fitnahnya dia akan berubah. Sallallahu alaihi wasallam. Tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. Anta waliyuna, engkau lah wali kami ya Allah, pembela kami, pelindung kami. Faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami ya Allah dan rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau lah sebaik-baik zat yang mengampuni. Waktu belana, ini masih doanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Waktu belana fi hadhihi dunia hasanatan wa fil akhirah, dan tetapkanlah untuk kami ya Allah kebaikan, kesolehan di dunia ini dan di hari akhirat. Dan ini pula yang senantiasa diminta oleh para nabi setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa berdoa dengan doa ini. Karena terlalu banyak kebaikan yang kita tidak tahu ternyata itu kebaikan untuk kita, maka kita tetap memintanya walaupun kita tidak tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan untuk kami yang terbaik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, demikian juga yang terbaik di hari akhirat. Ini surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Dan memang tidak perlu kita rinci. Barakallahu fikum. Karena begitu banyaknya kebaikan yang pantas dan baik memang untuk kita yang kita tidak tahu. Maka kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu setiap selesai meminta doa yang mungkin dianggapnya itu adalah satu kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, beliau menutupnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Karena kalau kita mau sebut satu demi satu, barakallahu fikum, tidak teringat oleh kita, tidak kita paham, tidak kita tahu apa yang baik untuk kita. Terlalu banyak kebaikan. Maka kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Mereka Nabiullah Musa AS berdoa dengan doa ini. Waktu lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Kami kembali kepada engkau ya Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengan inilah mereka dikatakan dengan Yahudi. Inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Baik. Qala adzabi usibu bihi man asya'. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan permohonan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, adzabi usibu bihi man asya'. Sesungguhnya adabku ini aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Baik. Sebagaimana aku telah timpakan kepada mereka ini kaummu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku telah meliputi segala sesuatunya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Suatu ketika seorang Arabi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi satu kejadian. Kemudian orang ini mengatakan, Allahummarhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan rahmatilah Muhammad, dan jangan kau rahmati siapapun kecuali kami berdua. Kata Rasulullah SAW, melakukan hajar tawasya, engkau telah mempersempit sesuatu yang sangat-sangat luas. Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah luas memang. Di ayat yang lain, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ucapan para malaikat, wahai Rabb kami, sungguhnya engkau telah memenuhi segala sesuatunya dengan rahmat dan ilmumu. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali Allah mengetahuinya. Berarti di situ pula ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatunya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa kepadaku, yang takut kepadaku, takut akan azabku, sehingga mereka melakukan apa yang aku perintahkan dan meninggalkan apa yang aku larang. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Demikian pula aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan aku tetapkan pula bagi orang-orang yang mengimani ayat-ayatku, mentauhidkanku, membenarkan kebenaran yang aku turunkan kepada hamba-hambaku. Ini barakallahu fikum doa Nabiullah Musa alaihissalam ketika terjadi kejadian ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, dan azab Allah timpakan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini barakallahu fikum. Dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, bahwa ujian dan cobaan itu akan menjadikan nampak siapa yang tetap di atas al-haq dan siapa yang tidak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita semoga kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.